السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء وسيد المرسلين نبينا ورسولنا محمد وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا، وعلمنا ما ينفعنا، وزدنا علما، إنك أنت العليم الحكيم. اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا. يا حي يا قيوم برحمتك نستغيث، أصلح لنا شأننا كله ولا تكلنا إلى أنفسنا طرفة عين. كم مسلمين كم مسلمات، جماعة subuh yang semoga senantiasa dirahmati, dimuliakan, diridai dan dilindungi Allah Subhanahu wa taala. Kita lanjutkan membaca kitab sahih Al-Imam Muslimin rahimahullahu taala, Kitab Fadail As-Sahabah, kitab keutamaan para sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam wa radhiyallahu taala anhum ajmain. Bab yang ke-56, babu wasiyatin nabiy sallallahu alaihi wasallam bi ahli Misr. Bab wasiat Nabi alaihi salatu wassalam terhadap atau berkenaan dengan penduduk Mesir. Berkenaan dengan penduduk Mesir, yaitu dalam berbuat baik ya kepada mereka. Wasiat Nabi berkenaan dengan penduduk Mesir alaihi salatu wassalam. Hadis yang pertama, hadis nomor 6442, Imam Muslim rahimahullahu taala berkata, haddatsani Abu Tahir qala haddatsana Ibn Wahb qala akhbarani Harmalah قال حاء وحدثني هارون بن سعيد الأيلي قال حدثنا ابن وهب قال أخبرني حرملة وهو ابن عمران التجيبي أن عبد الرحمن بن شماسة المهري قال سمعت أبا ذر رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إنكم ستفتحون أرضا يذكر فيها القيراط فاستوصوا بأهلها خيرا فإن لهم ذمة ورحما فإذا رأيتم رجلين يقتتلان في موضع لبنة فاخرج منها فاخرج منها. قال فمر بربيعة وعبد الرحمن ابن شرحبيل ابن حسنة يتنازعان في موضع لبنة فخرج منها. ini hadith di masukkan ke dalam kitab keutamaan para sahabat, yaitu tentang wasiat Nabi berkenaan dengan penduduk Mesir agar berbuat baik, yaitu generasi sahabatnya ya, yaitu mereka yang hidup di zaman sahabat, makanya diletakkan di Fadail As-Sahabah. Di Fadail As-Sahabah, itu mereka yang ketika itu beriman dari penduduk Mesir. Nabi SAW mewasiatkan untuk bersikap baik, untuk bersikap baik dengan mereka. Beliau mengatakan istausu bi ahliha khaira. Itulah pesan Nabi, istausu bi ahliha khairan. Istausu, ya, ini wasiat dari Nabi SAW agar berbuat baik dengan penduduk yang dikenal dengan banyaknya qirat. Ya, di dalamnya banyak qirat. Qirat adalah bahagian dari harta. Ya, bahagian dari harta yang berharga. Sama dengan dinar dan dirham. Ya, di sana diungkapkan dengan qirat. Di tempat yang lain dinamakan dengan dinar atau dirham. Jadi negeri ini kaya. Ya. Negeri yang dikenal diistilahkan dengan banyaknya qirat di dalamnya, yang dimaksud oleh Nabi adalah Mesir. Nabi mengatakan, hendaklah kalian bersikap baik atau berbuat baik terhadap penduduknya. Istausu bi ahliha khaira. Sama dengan pesan Nabi, wasiat Nabi SAW untuk berbuat baik kepada wanita, kepada istri. Kata Nabi, istausu bin nisa'i khaira. Ya, hendaklah kalian bersikap baik dan berbuat baik kepada istri-istri kalian. Ya. Di sini Nabi mengungkapkan ungkapan yang sama tetapi untuk penduduk Mesir. Dari sinilah para ulama mengambil kesimpulan tentang keutamaan penduduk Mesir ketika Nabi SAW berpesan dengan pesan ini terhadap atau kepada para sahabatnya. Hadisnya hadis Abu Dzar, Jundub ibnu Junadah Al-Ghifari. Ia mengatakan, menyampaikan kepada kita hadis Nabi, innakum sataftahuna ardan, sesungguhnya kalian akan menaklukkan sebuah negeri, yuzkaru fiha al-qirat, di dalamnya sering disebut al-qirat. Ya, di dalamnya sering disebut al-qirat. Di sini semacam mata uang, kalau di tempat lain dinar atau dirham, kalau di sana qirat. Di zaman itu, ya, di zaman itu. Jadi Nabi menyebutkan ciri khas negeri yang akan ditaklukkan, dan ini berita gaib. Ya, dan itu sudah terjadi. Nabi SAW mengabarkan sesuatu yang akan terjadi, karena Nabi mengatakan sataftahuna, kalian akan menaklukkan, dan itu belum terjadi di zaman Nabi. Ya, kalian akan menaklukkan sebuah negeri yang di sana sebutan mata uangnya qirat. Ya. Nabi tidak menyebutkan nama negerinya, tetapi menyebutkan ciri khasnya. Dan para sahabat paham. Ya. Ungkapan ini, berita dari Nabi ini adalah berita ghaib. Berita yang mengabarkan tentang sesuatu yang akan terjadi di masa yang akan datang. Ini bukan hanya satu dua berita-berita yang akan datang disampaikan oleh Nabi, seperti tanda-tanda hari kiamat. Perpecahan yang terjadi di tubuh para sahabat, Nabi SAW sudah mengabarkan dua kelompok besar yang saling bertikai. Di tengah-tengah umatku, lalu cucuku inilah nanti yang akan mendamaikan. Siapa? Hasan ibn Ali ibn Abi Talib radhiyallahu ta'ala anhu wa an abih. Nabi menyampaikan berita puluhan tahun setelah beliau meninggal dunia. Beliau meninggal 11 tahun ke-11 dan kejadiannya di 40-an. Ya. Kejadiannya di mana Hasan bin Ali mendamaikan dua pasukan besar. Pasukan yang pertama pasukan dia sendiri, yang sebelumnya pasukan ayahnya Ali. Sebelum terbunuh oleh Abdurrahman ibn Muljim dalam perang Siffin. Setelah terbunuh maka kepemimpinan ketika itu dan juga status khalifah diserahkan kepadanya. Dan beliau membawa semua pasukannya dan menyerahkan kepada Muawiyah bin Sufyan yang ketika itu berperang dengan ayahnya. Dengan pasukan ayahnya. Kata Nabi SAW tentang itu, padahal kejadiannya jauh sebelum Nabi SAW, jauh setelah Nabi SAW meninggal dunia. Dan yang lain-lainnya. Ya. Banyak berita-berita yang akan terjadi disampaikan oleh Nabi. Salah satunya ini, ini mukjizat Nabi SAW. Ya, mukjizat Nabi SAW bahwa Mesir akan ditaklukkan oleh kaum muslimin. Ya. Kemudian Nabi menambahkan, bila nanti kalian sudah menaklukkan negeri tersebut, apa kata Nabi kepada para sahabat? Hendaklah kalian berbuat baik kepada penduduknya, bi ahliha khairan. Ya, maka aku pesankan kepada kalian agar berbuat baik kepada penduduknya. Inilah keutamaannya. Nabi SAW memerintahkan untuk berbuat baik kepada penduduk negeri tersebut, yaitu Mesir. Alasan dan sebab kenapa Nabi menghargai penduduk Mesir dan memuliakan serta berpesan untuk berbuat baik kepada penduduknya setelah ditaklukkan oleh kaum muslimin, fa inna lahum dhimmatan wa rahima, fa inna lahum dhimmatan wa rahima. Al-dhimmah artinya al-hurmah wal haq, yaitu mereka berhak memiliki atau mereka memiliki kemuliaan, memiliki hak yang harus ditunaikan. Kata para ulama, maksudnya adalah rahim. Ya, karena ada hubungan rahim antara kaum muslimin atau antara Nabi dengan penduduk tersebut. Ya, karena Nabi SAW berasal dari keturunan, Nabi Muhammad SAW berasal dari, iya, sebelum Ibrahim. Sebelum Nabi Ibrahim siapa? Naik ke atas, sebelum Nabi Ibrahim. Maksud saya Nabi SAW keturunannya, ya, Nabi Ibrahim. Tapi sebelum Ibrahim sampai ke Nabi Ibrahim siapa? Kok sampai ke Nabi Nuh pula? Nabi Muhammad SAW naik ke atasnya. Anaknya Nabi Ibrahim lah, Ismail. Ya, Ismail. Dia dari keturunan Nabi Ismail. Ismail anaknya siapa? Iya, anaknya dari siapa? Anak Nabi Ibrahim dari Hajar. Hajar dari siapa? Dari penduduk mana? Mesir. Hajar ini dari penduduk Mesir. Ketika Nabi Ibrahim bersama istrinya Sarah datang ke Mesir pertama kali, dan ketika itu Mesir dikuasai oleh raja yang pantang melihat wanita cantik. Ya, kalau sudah melihat wanita cantik, maka dia pasti memiliki siapapun pemiliknya. Siapapun yang punya, dia harus mengambil dan merampasnya. Sarah terkenal dengan kecantikannya yang luar biasa. Nabi Ibrahim AS yang meninggalkan Irak menuju Mesir, meninggalkan Syam menuju Mesir, dan ia tahu tentang berita ini. Dan dia berpesan kepada istrinya Sarah, nanti bila kamu ditangkap dan mereka menanyakan kepadamu tentang saya, maka sampaikan bahwa saya saudaramu. Karena kalau saudara, maka yang wanitanya saja yang dirampas. Tetapi kalau suami, karena wanita ini punya suami, suaminya harus dihilangkan, harus dilenyapkan. Ya, suaminya dilenyapkan dan istrinya dirampas. Maka ketika ditanya tentang Ibrahim yang bersamanya, Sarah melakukan pesan Nabi Ibrahim alaihi wassalam, yaitu menyatakan ini saudara saya. Dan kata saudara di sini, Nabi Ibrahim tidak berdusta. Kata Nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, bahwa Nabi Ibrahim sebenarnya tidak berdusta ketika menyatakan bahwa dia adalah saudara istrinya, karena yang dimaksud dengan saudara di sini adalah ukhuwatul iman, saudara seiman. Karena ketika itu di Mesir hanya mereka berdua yang beriman. Ya. Dan dibawalah Sarah menjumpai raja tersebut, dan ketika hendak berbuat yang ia inginkan dari seorang wanita, maka dia lumpuh atau kaku badannya. Ya. Sarah berdoa. Kemudian raja ini meminta Sarah untuk berdoa agar ia dilepaskan atau dia diselamatkan dari bencana tersebut. Maka Sarah berdoa. Lalu raja ini pun seperti semula. Tetapi dia lupa janjinya dan kembali hendak berbuat buruk kepada Sarah, dan terjadi yang kedua kalinya. Sampai kejadian ini berulang 3 kali, akhirnya raja ini tidak jadi menggagahi atau melakukan perbuatan buruk kepada Sarah, dan bahkan dia mengatakan bahwa kembali pergi wanita ini, atau dalam ungkapan Nabi ia mengatakan syaitanah, ya, ini wanita bukan manusia, ini syaitan, ya, lenyapkan atau jauhkan dari saya. Lalu inilah kelebihan raja ini, karena dia merasa ini wanita bukan wanita sembarangan, maka dia menghadiahkan seorang budak wanita untuk Sarah, dan itulah Hajar. Ya, dihadiahkan untuk Sarah seorang budak wanita Hajar, dan Hajar menghadiahkannya kepada Nabi Ibrahim. Lalu Nabi Ibrahim memerdekakan dan menikahinya. Ya, atau Nabi Ibrahim menjadikan dia budak yang boleh untuk digauli, ya, atau dibebaskan lalu dinikahi oleh Ibrahim, dan lahirlah dari Hajar ini Ismail. Maka itu yang dimaksud dengan zimmah, kehormatan rahim. Ya, karena Nabi SAW, suku Quraisy dari keturunan Ismail, ya, Ismail. Ini yang pertama, dan itu sebabnya Nabi berpesan kepada para sahabat yang akan menaklukkan Mesir untuk berbuat baik kepada penduduknya, karena itu yang pertama. Penduduk Mesir itu dari ada hubungan rahim dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, fa inna lahum dhimmah wa rahima. Dhimmah tadi kemuliaan, bukan rahim, ya. Kemuliaan kata An-Nawawi, fa hiya al-hurma wal haqq. Wa hiya huna bi ma'na dhimam. Ya. Al-zimam. Ini salah, ya. Yang rahim tadi, yang warahiman itu yang maksudnya adalah Hajar tadi. Ya. Yang lafaz kedua adalah fa inna lahum zimmah. Zimmah kita sisihkan sebentar, kemudian warahiman, yang rahiman ini yang dimaksud dengan cerita kita. rahiman, ada hubungan rahim, yaitu dari sisi keturunan Nabi Ismail alaihissalam, karena ibunya adalah orang berasal dari Mesir. Kemudian zimmah di sini adalah kesucian, kemuliaan. Al-hurmah wal-haq. Yang dimaksud dengan al-hurmah wal-haq adalah as-sihr. Ya. As-sihr ada maksudnya hubungan musaharah. Musaharah itu kita menikahi penduduknya, seseorang wanita, misalnya kita keluarga berhubungan dengan keluarga disebabkan oleh pernikahan. Satu keluarga dengan keluarga A, si B dengan si B, lalu dari keluarga ini, dari dua keluarga ini menikahlah dua orang, misalnya si Abdurrahman dengan Fatimah. Abdurrahmannya dari keluarga A, Fatimahnya dari keluarga B. Jadi keluarga A dengan keluarga B ini diikat oleh apa? Oleh pernikahan tadi. Ini yang musaharah. Ini yang musaharah. Yaitu keluarga A yang sebelumnya tidak ada hubungan apa-apa antara mereka, ternyata ada dari keluarga A ini Abdurrahman menikahi keluarga si B yang namanya Fatimah. Akhirnya dua keluarga ini akan berhubungan. Hubungannya apa? Musaharah. Tali pernikahan diikat oleh adanya hubungan pernikahan yang terjadi di antara anggota keluarga tersebut. Nah, ini yang terjadi antara Nabi atau kaum muslimin dengan Mesir. Yaitu Nabi SAW menikahi siapa? Maria Al-Qibtiyah. Juga dari Mesir. Maria Al-Qibtiyah adalah hadiah yang diberikan oleh Al-Muqawqis, penguasa Mesir ketika itu, setelah menerima surat dakwah dari Nabi. Nabi SAW mengirimkan setelah perjanjian Hudaybiyah, maka Nabi punya kesempatan banyak untuk menyurati penguasa-penguasa dunia. Disuratinya penguasa Romawi, penguasa Persia, disuratinya yang lain-lainnya termasuk penguasa Mesir ketika itu yang namanya Al-Muqawqis. Dan surat ini direspon baik oleh beliau, walaupun beliau tidak masuk Islam, cuma responnya baik, dan bahkan mengirimkan beberapa hadiah untuk Nabi, pakaian dari produk Mesir, kemudian budak yaitu Maria. Makanya Maria Al-Qibtiyah. Nah, Maria Al-Qibtiyah, Qibt itu suku penduduk asli Mesir. Ya, suku penduduk asli Mesir. Kemudian unta yang dihadiahkan untuk Nabi, unta, apakah Al-Qasba atau Qaswa? Ya, saya ragu. Unta ini yang nanti menjadi salah satu dari tunggangan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan Maria ini nanti akan digauli oleh Nabi. Maka lahirlah anaknya, satu-satunya anak yang dimiliki oleh Nabi dari selain Khadijah radhiyallahu anha. Semua anak Nabi dari Khadijah. Ya, kecuali dari Maria Al-Qibtiyah ini yang nanti akan melahirkan anak Nabi SAW, Ibrahim. Ya, Ibrahim. Dan dia meninggal pada usia kecil. Ya, mungkin pada usia 2 tahun atau 2 tahun lebih. Ya. Meninggal dunia. Dan inilah hadis ketika Ibrahim meninggal dunia terjadi gerhana. Terjadi gerhana. Ada sebagian kaum muslimin ketika itu mengait-ngaitkan gerhana ini dengan meninggalnya Nabi Ibrahim, anak Nabi yaitu Ibrahim. Ya. Tersebar berisu bahwa Gerhana ini disebabkan oleh meninggalnya anak Nabi sallallahu alaihi wasallam yaitu Ibrahim. Lalu Nabi mengatakan innasyamsa wal qamara ayatani min ayatillah. Sesungguhnya matahari dan bulan adalah salah dua dari tanda-tanda kemahabesaran Allah. Dan matahari dan bulan tidak akan tergerhana disebabkan oleh lahirnya seorang hamba atau seorang manusia atau meninggalnya seorang manusia. Jadi tidak ada hubungannya gerhana matahari dan bulan dengan lahir atau meninggalnya seorang manusia. Ya. Ini dijelaskan oleh Nabi kekeliruan keyakinan tadi. Dan Nabi mengatakan kepada saat meninggalnya Ibrahim anaknya, innal qalba la yahzan wa innal aina la tadma. Ya. Sungguhnya hati benar-benar bersedih dan mata menguraikan air, maksudnya menangis. Nabi SAW menangis dengan meninggalnya anaknya. Lalu dia mengatakan wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Namun ucapan kita tidak akan muncul atau tidak akan ada ucapan dari kita kecuali yang diridhai oleh Allah. Tidak ada niyaha. Tidak ada ratapan. Ratapan itu bukan tangisannya. Ratapan itu adalah ucapan. Ucapan yang menunjukkan ketidaksukaan terhadap keputusan dan takdir Allah. Kenapa ya Allah? Kenapa? Ini ratapan. Walau tanpa ada tangisan. Ya. Terkadang memang umumnya diiringi oleh tangisan. Muncullah ucapan-ucapan yang dimurkai oleh Allah. Sementara Nabi hatinya bersedih dan beliau menangis. Tetapi ucapan seorang hamba yang beriman tidak akan mungkin keluar dari ridha Allah Subhanahu wa taala. Wala naqulu illa ma yurdi rabbana. Kemudian Nabi mengatakan wa inna li firaqika ya Ibrahim la mahzunun. Sesungguhnya kami dengan perginya engkau wahai Ibrahim benar-benar bersedih. Ya, kata Nabi SAW. Ya. Itu Maria Al-Qibtiyah yang ada hubungan pernikahan antara Nabi dengan penduduk Mesir gara-garanya. Kalau bahasa saya permondoan, ya, sumondo. Ya. Ada hubungan itu. Jadi penduduk Mesir itu adalah bisa dikatakan semondonya Nabi dalam bahasa Minang. Karena Maria Al-Qibtiyah, Maria adalah penduduk asli Mesir. Ya, penduduk asli Mesir yang nanti akan menjadi istri Nabi atau digauli oleh Nabi dan melahirkan anaknya. Dia ummu walad bila mana dia Nabi tidak bila mengambil pendapat bahwa Nabi tidak menikahinya cuma sebagai budak wanita. Ya. Ini makna zimmah tadi. Sementara rahim adalah hajar. Ya, hajar. Karena dua sebab inilah, maka Nabi SAW perintahkan para sahabat yang sudah menaklukkan Mesir untuk berbuat baik dan menghargai, ya, menghormati penduduk Mesir. Istausu bi ahliha khaira fa inna laha dhimmatan wa rahima. Karena hubungan Nabi dengan Mesir ini sangat erat. Hubungan jalur atau garis keturunan, karena beliau dari keturunan Nabi Ismail dan Nabi Ismail adalah anak dari seorang penduduk Mesir. Kemudian ada hubungan permondoan tadi. Ya, bahasa Indonesianya apa? Besanan, ya, berbesanan, ya, antara orang Mesir itu seakan-akan besan Nabi karena dari penduduknya Nabi SAW memiliki salah seorang dari istrinya yaitu Maria Al-Qibtiyah. Ya, Maria Al-Qibtiyah. Kemudian Nabi SAW mengabarkan perkara yang lain yang terjadi di Mesir. Apa? fa idza ra'aitum rajulaini yaqtatilani fi mawdhi'i labinatin. Ini hadis-hadis siapa tadi sahabatnya? Abu Dzar Ghifari. Jadi cerita yang sekarang ini berkenaan dengan beliau. Nabi berpesan kepada para sahabat yang berada di Mesir setelah menaklukkan Mesir, pesan kedua, pesan pertama tadi apa? Berbuat baik. Alasan berbuat baik ada dua. Adalah perbesanan tadi, kemudian garis keturunan, rahim. Kemudian Nabi berpesan kepada yang kepada sahabat yang berada di sana, apabila kalian melihat ada dua orang nanti bertengkar, yaqtatilani, bersengketa disebabkan oleh mawdi'i labina. Bertengkar disebabkan oleh hanya seukuran satu bata. Labina itu sebuah bata. Ya, ukuran kecil. Bertengkar gara-gara batas pagar misalnya, yang jaraknya hanya seukuran itu. Itu dipertengkarkan, dan pertengkaran gara-gara seukuran itu dari lahan akan terjadi nanti di Mesir, kata Nabi. Bila kalian melihat ada pertengkaran di orang gara-gara secuil dari luasnya bumi ini, fakhrud minha, kata Nabi berpesan, hendaklah engkau keluar darinya. Berbeda ya, Nabi mengatakan apabila kalian melihat, tetapi perintahnya kepada Abu Dzar. Perintahnya kepada Abu Dzar, maka engkau keluarlah dari Mesir, tinggalkan Mesir. Kalau sudah melihat kondisi seperti itu, orang sudah begitu tamak dengan dunia, sampai pertikaian terjadi gara-gara ukuran yang sekecil itu dari tanah, maka tinggalkanlah Mesir. Pesan Nabi ini kepada siapa? Abu Dzar Ghifari. Ya, Abu Dzar, karena fakhruj bukan fakhruju. Idza ra'aitum, kalau benar, kalau cocoknya adalah idza ra'aitum fakhruju. Karena tum di situ, idza ra'aitum itu untuk orang banyak. Dan perintah untuk keluarnya fakhruju, pakai waw. Maka keluarlah kalian darinya. Tetapi di sini Nabi mengatakan fakhruj untuk satu orang. Berarti pesan Nabi, dan ini yang dijelaskan oleh para ulama, bahwa ini kekhususan Abu Dzar. Kekhususan Abu Dzar Al-Ghifari. Dan bukan Mesir saja. Nanti Nabi SAW akan berpesan kepada Abu Dzar untuk Madinah sendiri. Abu Dzar, Nabi berpesan kepada Abu Dzar untuk meninggalkan Madinah. Nanti kalau engkau sudah melihat bangunan di Madinah ini sudah menyamai Gunung Sila tingginya, maka tinggalkanlah Madinah. Dan para ulama memahami itu kekhususan Abu Dzar. Ya, kekhususan Abu Dzar karena Nabi SAW memang mengkhawatirkan Abu Dzar karena kezuhudannya. Melakukan hal-hal yang mungkin akan menimbulkan kegaduhan. Ya. Maka Nabi perintahkan untuk meninggalkan Mesir. Kalau sudah engkau lihat seperti itu, ada orang yang dua orang yang bertikai gara-gara seukuran labina. Berapalah ukurannya? Berapa sentimeter? Ya. Bertikai gara-gara tanah, tinggalkanlah Mesir. Maka ternyata terjadi, dan ini tersalah mukjizat Nabi juga. Kalau tadi penaklukan Mesir, dan penaklukan Mesir ini terjadi sejauh setelah Nabi meninggal dunia, dan ini juga demikian. Ya, setelah penaklukan Mesir terjadi yang disampaikan oleh Nabi. Bila engkau kalian melihat nanti ada dua orang yang bersengketa gara-gara seuruk ukuran kecil itu dari tanah, maka wahai Abu Dzar, tinggalkanlah olehmu Mesir, keluarlah, ya, pergilah, tinggalkan Mesir. Kata yang bercerita, qala, kata perawi yang meriwayatkan dari Abu Dzar, famarra bi Rabi'ata wa Abdurrahman ibni Syurahbil ibni Hasanah. Ini penduduk Mesir ya. Dua orang kakak beradik malah. Pertikaian terjadi antara dua kakak beradik. Ya. Yang pertama Rabi'ah, yang kedua Abdurrahman. Rabi'ah dan Abdurrahman kakak beradik, ibni Syurahbil, anak dari Syurahbil ibni Hasanah. penduduk Mesir. Yatanaza'ani fi maudhi'i labinatin. Dua kakak beradik ini bertikai, ya, memperebutkan seukuran itu tadi dari lahan, dari tanah. Fakharaja minha. Mengetahui terjadinya seperti itu, Abu Dzar pun keluar meninggalkan Mesir. Karena dia teringat pesan Nabi tadi. Apakah semua para sahabat yang di Mesir keluar? Tidak. Ya, tidak. Hanya Abu Dzar saja. Dan hadis ini diketahui oleh semua orang. Dan mereka memahami bahwa pesan Nabi hanya untuk Abu Dzar. Ya, hanya untuk Abu Dzar. Abu Dzar seorang yang zuhud. Makanya Nabi mengatakan kepada Abu Dzar, sesungguhnya saya sangat mencintaimu. Ya, menginginkan kebaikan untukmu seperti yang aku inginkan kebaikan untukku. Maka saya berpesan kepadamu, jangan engkau urus harta anak yatim. Ya. Dan jangan engkau memimpin. Ya. Jangan engkau menjadi pemimpin karena kezuhudannya. Nanti kemaslahatan orang banyak akan hilang gara-gara dia zuhud. Mengurusi harta, bila mana dia mengurusi perbendaharaan, maka satu hari uang yang ada di perbendaharaan itu habis dibagi-bagikan. Bukan untuk dia, tapi untuk semua kemaslahatan kaum muslimin untuk satu hari. Padahal maslahatnya kan untuk waktu yang lama. Ini pesan Nabi untuk Abu Dzar Ghifari radhiyallahu ta'ala anhu. Dan ini pesannya yang berkenaan dengan Mesir. Dan hubungan bab ini dengan kitab Fadhlis Sahabah sudah kita jelaskan tadi, karena kejadiannya di masa sahabat. Dan ini memuliakan para sahabat yang dari Mesir, yang ketika itu ada di Mesir. Setelah penaklukan Mesir, maka mereka penduduk Mesir yang beriman masuk dalam konteks hadis yang pertama ini. Kita lanjutkan hadis berikutnya, 6443. Imam Muslim mengatakan, haddatsani Zuhair bin Harbin wa Ubaidullah bin Sa'idin ibnu Sa'idin qala haddatsana Wahb bin Jarir qala haddatsana Abi sami'tu Harmalah al-Misri. Ya. Yang luar biasanya ya, tadi saya juga sempat di sanad yang pertama, Ibnu Wahab itu juga orang Mesir. Perawinya Ibnu Wahab Abdullah. Abdullah bin Wahab al-Misri. Harmalah juga termasuk orang Mesir. Di sini juga ya, ya Harmalah al-Misri. Ya, Harmalah juga orang Mesir. Jadi ya, dari perawinya ada orang-orang yang berasal dari Mesir. Asami'tu Harmalah al-Misri yuhadditsu an Abdurrahman ibn Shumasata al-Mahri an Abi Basrata an Abi Dzar radhiyallahu anhu qala qala Rasulullah sallam innakum sataftahuna Misra. Di sini langsung Nabi mengungkapkan dengan namanya, innakum sataftahuna Misra. Kalau tadi ardan yuzkaru fiha al-qirat, Nabi menyebutkan ciri-cirinya, sementara di sini langsung dengan nama, wahya ardun yusamma fiha al-qirat. Ini ciri-cirinya, itu di sana di, mata uangnya dinamakan dengan qirat. Fa idza fatahtumuha, jika kalian berhasil menaklukkannya nanti, fa ahsinu ila ahliha. Ini pesan Nabi, maka berbuat baiklah kalian kepada penghuninya atau penduduknya. Fa inna lahum dhimmatun dhimmatan wa rahimah. Ini alasannya karena mereka ada hubungan dhimmah, kehormatan. Itu hubungan perbesanan dan juga rahim. Karena Nabi dari keturunan Nabi Ismail alaihi wa ala nabiyyina as-salatu wassalam, itu dari ibunya Hajar. Au qala dhimmatan wa sihra. Ya. Sihra itu perbesanan tadi. Fa idza ra'aita rajulaini yahtasimani fiha fi mawdhi'in labinatin faqrut minha. Ini yang terakhir tadi ya. Ya. Qala fa ra'aitu Abdurrahman ibn Shurahbil ابن حسن وأخاه ربيعة يختصمان في موضع لبنة فخرجت منها. Ini cerita Abu Dzar. Akhirnya saya melihat dua orang kakak beradik, Abdurrahman dengan Rabi'ah, bertengkar memperebutkan seukuran labina, satu buah bata, dari tanah, dari lahan. Dan akhirnya Abu Dzar meninggalkan Mesir karena Nabi berpesan kepadanya seperti itu, ya. Mengkhawatirkan akan terjadi fitnah, keberadaan Abu Dzar di sana akan memunculkan fitnah, ya. Maka Nabi perintahkan beliau untuk keluar. Itu bab yang ke-56. Kita lanjutkan bab keutamaan kota di sini Oman, ya. Iya, Oman memang. Fi hadzal hadis bi dhammil aini wa takhfifi al mim. Karena ungkapan kata-kata ini dua, ya. Ada dua sekarang ini harus kita ketahui. Yang pertama Oman, ainnya berbaris dhamma, berbaris depan. Kemudian mimnya tanpa tasydid. Mimnya tanpa tasydid. Kalau dalam bahasa Arab ini yang harus kita catat baik-baik. Karena kalau tidak ada harokatnya kita akan keliru. Ya. Yang pertama Oman, Oman, ainnya berbaris depan, kemudian mimnya tidak ada tasydid. Oman. Yang kedua Amman. Ya. Amman ibu kota Yordan. Kalau Oman negeri dari negara Teluk sekarang ini Oman, Oman kalau bahasa kita. Berbeda dengan Amman. Tulisannya sama. Ya, tulisannya sama, cuma harokatnya berbeda. Yang satu Oman, itu yang dimaksud dalam hadis ini. Yang kedua Amman. Ainnya berbaris fathah, kemudian mimnya bertasdid. Amman. Nah, sementara yang ada dalam hadis, yang pertama, Oman. Ya. Kita baca hadisnya. 6444. Imam Muslim mengatakan haddatsana Sa'id bin Mansur qala haddatsana Mahdi bin Maimun an Abil Wazi'i Jabir bin Amir Ar-Rasibi sami'tu Abu Barzata radhiyallahu anhu. Abu Barzah sahabat Nabi, ya, radhiyallahu ta'ala anhu. Ya, yaqul ba'atha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam rajulan ila hayyin min ahya'il arabi fasabbuhu wa darabuhu faja'a ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam fa akhbarahu faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam law ataita ahla Oman ataita ma sabbuka wa la darabuka. Lau ataita ahla Oman ataita ma sabbuka wa la darabuka. Ini cerita Abu Barzah Al-Aslami radhiyallahu ta'ala an, ya, bahwa Nabi pernah mengutus seorang sahabat ba'atha rajulan untuk mungkin berdakwah, ya, atau untuk sebuah tugas ila hayyin min ahya'il arab, kepada salah satu negeri atau perkampungan dari perkampungan-perkampungan Badui, ya, orang Arab asli. Ternyata sesampainya di tempat tersebut mereka mencelanya, mencaci makinya, bahkan memukulinya. Fasabbuhu wa darabu. Kemudian dia pergi, pulang kembali kepada Nabi. Faja'a ila Nabi ila Rasulullah sallam fa akhbarahu, dan dia mengabarkan tentang apa yang ia alami di tempat tersebut. Lalu Nabi mengatakan, "Lau ataita ahla Oman." Ya. Bila engkau mendatangi penduduk Oman. Bukan yang tadi, yang pertama, tetapi yang baru. "Lau ataita ahla Oman." Bila engkau datang kepada penduduk Oman, engkau akan datang ke mereka masabbuka. Niscaya mereka tidak akan mencaci makimu, tidak akan mencela dan menghina-hinamu, dan bahkan juga tidak akan memukulimu. Ini berita tentang kebaikan penduduk Oman ini menunjukkan bahwa Nabi menunjukkan kemuliaan penduduk Oman, dan ini di zaman Nabi. Ya. Ini tidak bisa di dibakukan hukumnya seperti juga Mesir tadi ya. Seperti juga Mesir. Ya. Dia ketika itu, di zaman itu. Di zaman Nabi SAW. Ya. Jadi Nabi mengatakan jika engkau kepada utusan tadi, jika engkau mendatangi penduduk Oman, maka kamu tidak akan mengalami seperti yang engkau alami sekarang ini. Ini menunjukkan bahwa Nabi mengenali watak, tabiat, perilaku penduduk Oman yang luar biasa. Menghargai, memuliakan, menghormati tamu, dan bukan orang-orang yang kasar, yang keras. Nah, dan ini menunjukkan keutamaan. Sebenarnya bukan kotanya ya. Ya, bukan kotanya. Di sini fadlu ahli Oman. Ya, fadlu ahli Oman. Sama dengan Mesir tadi. Ya, wasiatun Nabi SAW bi ahli Mesrin. Jadi yang dituju siapanya? Tempatnya atau orangnya? Orangnya. Ahli Mesir. Ahli itu kan penduduk, penduduk. Kalau di sini penduduk juga, ahli Oman. Jadi terjemahannya keutamaan kota, ini saya kurang merasa nyaman juga ya. Karena Nabi SAW dalam Imam Nawawi mengatakan fadlu ahli Oman, bukan fadlu Oman, tetapi fadlu ahli Oman. Jadi yang maksud adalah orang yang ada di zaman itu, di saat itu. Ya, bila engkau datang ke Oman, maka engkau tidak akan mengalami hal yang seburuk ini. Karena Nabi tahu bahwa penduduk Oman ketika itu adalah orang-orang yang baik, orang-orang yang menghargai, bukan orang-orang yang kasar, yang keras, yang wataknya selalu menyakiti orang. Ya, ini yang perlu kita catat. Dia kata kotanya di sini harus kita garis bawahi. Ya, dia mungkin lebih cocoknya dengan makna bab yang sebelumnya, penduduk ya, penduduk Mesir itu benar ya, ahlu Mesir atau bi ahli Mesir. Sekarang juga demikian, keutamaan penduduk Oman, dan penduduknya tentu tidak selamanya akan sama, tidak akan selamanya wataknya sama, akan berubah, sama dengan Firaun Mesir. Fir'aun Mesir di zaman Nabi Yusuf, seorang yang adil, ya, seorang yang baik, raja yang luar biasa. Tetapi Fir'aun di zaman Nabi Musa, Fir'aun yang merupakan gembong kekufuran. Jadi berubah, orangnya berubah, sikapnya bukan disebabkan oleh negerinya. Makanya ungkapan kota di sini saya rasa kurang tepat, tetapi diganti dengan penduduk Oman. Jadi penduduk tidak semuanya sama, atau tidak selamanya akan sama wataknya. Ini yang perlu kita catat. Dan juga kalau bab ini masuk kepada keutamaan para sahabat, berarti para sahabat yang berasal dari Oman yang ketika itu beriman, ataupun mereka tidak menjadi sahabat tetapi beriman. Ya, di zaman Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Bab berikutnya itu hadisnya cukup panjang ya. Bab zikri kadzabi thaqib wa mubiruha. Ini tentang seorang pengaku nabi nanti. Ya. Seorang yang mengaku nabi, dan wallahu a'lam hubungannya dengan Kitabul Fitan, Kitab Fadailus Sahaba, tidak tahu saya. Nanti kita akan pelajari. Tersisa 1, 2, 3 bab lagi ya. Kitab Fadailus Sahaba tersisa 3 bab. Yaitu akhir dari Kitab Fadailus Sahaba 60 bab. Ya, 60 bab berarti sekarang kita pada bab yang ke-57. Tersisa 3 bab lagi, insyaallah akan kita lanjutkan pada perjumpaan yang akan datang. Kitab setelahnya adalah Kitabul Birri Wassilati Wal Adab. Kitab Al-Birr